Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Bebe. Oke guys, sekarang aku mau jelasin tentang tiroid. Karena kemarin ada yang komen, Mbak, resep JSR tiroid itu apa? Gitu ya. Tapi sebelum kita kasih resep tiroid Dr. Zaidul Akbar ala beliau gitu ya, boleh dong kalian klik subscribe, komen, and bisa di share ke teman-teman supaya mereka juga dapat manfaatnya. Oke, sebelum ke resep, aku mau jelasin apa itu tiroid dulu ya. Nah, penyakit tiroid itu sendiri adalah gangguan yang disebabkan oleh kelainan bentuk atau fungsi dari tiroid itu sendiri ya. Disfungsi dari kelenjar tiroid itu. Penyakit ini lebih menyerang ke wanita loh guys. Jadi kita sebagai para wanita kaum hawa harus berhati-hati ya, lebih berhati-hati dengan penyakit ini. Tapi tenang aja, nanti kita bisa cegah penyakit-penyakit apapun insya Allah ya, dengan yang di sekitar kita, rempah-rempah di sekitar kita, seperti kata Ustadz Dr. Zaidul Akbar. Nah, kenapa sih wanita kok faktor resikonya lebih besar daripada laki-laki ya? Karena wanita kan punya siklus kehidupan yang unik ya. Nah, itu masuk unik. Lalu unik yang punya siklus menstruasi, menyusui, kemudian melahirkan, mengandung, itu kan memerlukan yodium yang tinggi, yang mana yodium itu digunakan untuk operasional kelenjar tiroid gitu. Jadi kalau kita kekurangan yodium akan sangat-sangat beresiko terkena penyakit ini. Letak kelenjar tiroid sendiri ini terletak di leher ya guys ya, di sini, yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh kita. Penyakit tiroid ini biasanya ada dua ya guys ya, hipotiroid atau hipertiroid. Kalau hipotiroid, kelenjar menghasilkan hormon di bawah normal. Kalau hipertiroid, menghasilkan hormon tiroid terlalu tinggi, jadi hipertiroid. Ketidaknormalan ini menyebabkan penyakit kelenjar tiroid sendiri ini. Ya bisa hipo atau hipertiroid. Nah, biasanya apa aja sih gitu ya tanda-tandanya kalau kita terkena gangguan tiroid ini? Yang pertama biasanya kenaikan berat badan ataupun penurunan berat badan terlalu drastis ya. Kalau kita terkena hipertiroid biasanya berat badan kita itu cenderung turun drastis ya guys. Dan sebaliknya kalau kita misalnya kena gangguan hipotiroid, berat badan kita drastis akan naik. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian mengalami seperti itu, tiba-tiba kok berat badan naik, nggak makan macam-macam, nggak ini, terus kok tetap naik gitu kan, bisa kalian cek. Terus yang kedua, tensi biasanya jadi nggak normal, bisa hipertensi ataupun hipotensi. Normalnya kalau tensi kan sekitar 120 per 80 ya. Kalau di atas itu dikatakan hipertensi, kalau di bawah itu hipotensi. Kemudian yang ketiga, intensitas BAB jadi lebih sering. Misalnya kalian sehari di 2 kali atau 3 kali, tiba-tiba bisa jadi 4 kali, 5 kali, bahkan 7 kali kalian. Tapi bukan diare ya, bukan diare. Intensitas BAB yang normal tapi lebih sering gitu loh. Tapi bukan diare. Kalau diare kan biasanya encer, perut melilit seperti itu. Terus tanda-tanda yang lainnya itu ada rambut rontok, mata bengkak, perubahan mood yang moody banget. Misalnya kalian gampang depresi gitu ya. Terus biasanya kalian juga jadi gampang lelah. Aduh, nyetirnya enak sekali. Iklan ya guys. Jadi gampang lelah, kemudian sering kepanasan atau kedinginan gitu ya. Itu merupakan tanda-tanda kalau kalian kena gangguan kelenjar tiroid. Jadi hati-hati ya guys, terutama jaga asupan yodium kalian. Oke guys, kita sekarang akan sharing resep JSR untuk penyakit tiroid. Yang pertama, jadi kalian setiap hari harus minum air titrasi habatus sauda. Sudah tahu semua kan ya habatus sauda? Tapi nanti kita pakainya yang minyak. Nah, setiap hari kita harus minum air putih minimal 2,5 liter. Air putih matang yang kita godok sendiri, yang kita rebus sendiri. Diusahakan jangan pakai air kemasan ya. Pokoknya pakai air minum yang kita rebus sendiri, air matang tapi yang sudah dingin. Jadi untuk hari pertama, kedua, dan ketiga kita pakai air 1 liter plus 3 sendok teh minyak habatus sauda. Kemudian hari keempat, lima, enam kalian pakai 1 liter air plus 4 sendok teh habatus sauda. Untuk hari ke 7, 8, 9 kalian pakai 1 liter plus 5 sendok teh minyak habatus sauda. Untuk hari ke 10, 11, 12 1 liter plus 6 sendok teh minyak habatus sauda. Kemudian hari ke 13, 14, 15 air minum 1 liter plus 7 sendok teh minyak habatus sauda. Nah, kemudian untuk hari ke 17 dan seterusnya mulai dari awal ya guys ya. Jadi dari 3 sendok sauda sampai 7. Terus barengi dengan makan buah-buahan segar. Ingat, makan buah segar pas perut kosong ya guys. Jangan pas habis makan nasi terus makan buah. Itu ternyata pola yang kurang tepat. Kemudian kalian juga harus rutin minum VCO atau minyak zaitun 2 sendok makan aja. Terus 7 butir kurma setiap pagi ya. Plus jangan lupa madu biar tambah manis, 2 sendok makan setiap harinya guys. Bagi kalian yang kena masalah hipertiroid, jadi kelebihan hormon tiroid, ini ada resep CSR. Jadi cukup 1 jempol jahe, 1 kelingking kunir ya, ditambah jeruk nipis plus madu. Nah, caranya nanti cukup diparut aja kunir sama jahenya, terus diperas pakai air panas sekitar 250 ml. Setelah nanti hangat, kalian bisa tambah jeruk nipis, kemudian ditambah madu, terus diminum deh setiap kali aja. Cukup. Kemudian untuk kalian yang mengalami tiroid atau kekurangan hormon tiroid, kalian cukup minum 1 kapsul habatus sauda sebelum tidur, kemudian bangun tidur 1 kapsul lagi, bisa minyak atau bisa serbuk. Nah, ini tips bagi kalian yang punya masalah penyakit tiroid. Jadi hampir semua penyakit kayaknya ya, kita harus mengurangi gula pasir ya. Kalau mau manis ya pakai gula aren, pakai madu, pakai kurma, itu penggantinya. Kemudian gluten. Nah, ini dia penyakit pasti gluten itu membahayakan, dalam arti kalau bisa nggak usah dimakan atau dihindari. Atau kalau kita bisa mengharamkan, haram ya hukumnya ya guys. Terus kalian juga harus menghindari yang namanya seafood ya, kayak cumi, kepiting. Tapi kalau ikan boleh ya, ikan yang proteinnya tinggi gitu boleh. Kemudian telur, tapi rebus atau dikukus aja, jangan digoreng. Jangan jadi telur mata sapi, tapi jadi telur rebus aja. Ini ada tips satu lagi untuk kan ngereset ulang hormon. Jadi kalian bisa pakai kunyit plus himsanya sejempol aja lah, diiris tipis-tipis atau diparut, kemudian ditambah sedikit kari. Kemudian kalian juga minum jus alpukat bisa, atau langsep. Reset hormon ini juga bisa untuk bagi kalian yang lagi program hamil loh guys, atau memiliki masalah mana guys. Sepertinya kayak gitu dulu ya. Misalnya kalian sudah punya pengalaman dan bisa sembuh dengan resep-resep CSR ini, kalian bisa share ya. Jadi kita tunggu komennya ya guys ya, yang kalian sudah sembuh dari penyakit tiroid ini dengan resep ini. Oke guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.